bertamasya ketawang mangung. Kota indah permai dengan pemandangan serta hawanya sejuk dan nyaman. Hati siapa senangnya rasa hatiku kalau bertamasya. Senangnya rasa hatiku kalau bertamasya ketawang mangu. Ho ho ho ho.